fever. A cold sweat, hard-headed believer. I threw my hands in the air and said, "Show me something." He said, "If you dare, come a little closer." About it, something in the way you move makes me feel like I can't live without you. It takes me all the way. I want you to stay. It's not much of a life you're living. It's not just something you take, it's given. Round and around and around and around we go. Oh, now tell me now, tell me now, tell me now, you know. Not really sure about it, something in the way you move makes me feel like I can't live without you. It takes me all the way. I want you to stay. See the light in the ash. Funny or the broken one. Lupa liriknya. Apa? Funny or the broken one. Oh my god, kesel banget. Funny or the broken one, but I'm the only one. Jadi gimana dong? Dari awal ya, yaudah yuk. A cold sweat, hard-headed believer. I threw my hands in the air and said, "Show me something." He said, "If you dare, come a little closer." Takes me all the way. I want you to stay. It's not much of a life you're living. It's not just something you take. It's it's given. Kalau aku tuh proses orientasinya nggak terlalu apa, waktu itu sih waktu SMA nggak terlalu aneh-aneh ya, mungkin karena banyak banget di sana banyakan juga baru masuk juga, jadi kita semua masuk terus kita beradaptasi bersama-sama gitu, dan nggak terlalu banyak kakak kelas adik kelas sort of tension gitu sih, jadi nggak ada yang ngerjain kita atau anything like that. Bener-bener masuknya smooth gitu. Mungkin yang susah cuma kayak adaptasi gitu sama tempatnya, you know, milih temen ketemu apa, milih temen terus apa namanya, nyari a group of friends yang paling aku nyaman banget sama mereka gitu. Ada satu pesan yang selalu maksudnya selalu mama kasih tahu ke aku gitu, bahwa hidup tuh harus balance. Jangan sampai kita fokus dalam satu hal terus melupakan hal-hal yang lain yang juga sama pentingnya gitu. Jadi hidup kamu antara kamu dan agama, kamu dan sekolah, kamu dan karir, aku dan teman-teman, aku dan keluarga, aku dan pokoknya semuanya itu harus harmonis lah gitu. Jangan ada yang terkorbankan gitu. Mama sih ngedidik aku lewat jalur itu juga gitu, bahwa ngajarin aku juga kamu jangan sekolah doang, kamu juga harus punya hobi, kamu main musik, misalnya apa hobinya terserah. Menurut aku itu sih prinsipal yang mam papaku itu benar-benar gunakan pada saat raise me up.